masuk masjid. Allahumma iftah li abwaab rahmatika. Allahumma iftah li abwaab rahmatika. Allahumma iftah li abwaab rahmatika. Dengan namamu ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Doa masuk masjid. Sebelum masuk masjid, ingat ya baca doa ini. Baca lagi supaya kita lebih hafal. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Doa masuk masjid. Dengan namamu ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Doa masuk masjid. Wah, senangnya. Teman-teman sudah hafal dah masuk masjid.